بسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-29 surah Al-Mulk, dan insyaallah pada hari ini kita akan membaca ayat yang ke-15 ya, karena kemarin ayat yang ke-15 ini terpotong, jadi kita ulang lagi sedikit. Ya, silakan Bu Aisyah. Naam Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Artinya, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi untuk mudah dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah, berjalanlah di segala penjurunya. Wa kulu mir rizqihi, dan makanlah oleh kalian dari rizkinya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah, kepadanya lah kalian akan dibangkitkan. I'rabnya, i'rabnya dulu. Bismillah. Huwa dhamirun munfasilun fi mahalli rafin mubtada, alladhi ismun mausul fi mahalli rafin khobar, ja'ala fi'lun madin mabniun al-fathi, wa dhamiruhu huwa ya'udu ala huwa. Lakum jar wa majrur. Al-ardu maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu. Zalulan, si ja'ala ini kan menasabkan dua maf'ul ya. Al-ardu maf'ulun bi awal, zalulan maf'ulun bi sanin, mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu. Famshu, fa'itu harful ataf atau amr ya Ustaz? Naam. Umsyu fi'il amr wa fa'iluhu wawu domiru anta ya. Antum, maaf. Antum wawu fa'il domiru antum. Fi harfu jarin. Yang mana yang domir antum bu, fa'ilnya? Maksudnya itunya Ustadz yang diperintahnya. Wawunya kan? Iya, wawunya. Fa'ilnya wawunya. Nah, betul. Wawu. Naam al-wawu fa'il. Fi harfu jarin mabniun ala sukun. Manakibiha, manakib itu dia jamak taksir dari ya. Manakib fi majrurun, ismun majrurun bifi alamatu jari al kasra. Wahwa mudhaf al hau mudhafun ilaih. Wa kulu wa harful ataf, kulu filun amrin. Wa fa'iluhu al wawu. Min harfu jarin mabniun ala sukun. Mada? Rizkihi ismun majrurun bimin wa alamatu jari al-kasra. Wahuwa mudab al-ha'u mudabun ilaih. Wa ilaihi wa harful atab ilaihi kepadanya. Jar wa majrur an-nusyur. Bagaimana khobar mukaddam ya? Khobar mukaddam An-nushur mubtada' mu'akhar marfu'un. Aduh, Masya Allah. Nisa belum baca tafsirnya ini. Ya, baca tafsirnya. Nah, Aisyah udah Masih bacanya? ada harokatnya nih. Boleh Allah baca. wahdahu. Ya Ustaz, Aisyah lihat dulu. Ayat 15. Kecil Ustaz tulisannya di situ, Aisyah ada cetakannya. Ayat 15, Bismillah. Mana ya? 15. Allahu wahdahu huwallazi ja'ala lakumul arda sahlatan. Mumahidatan fas Mumahadatan. naam kutu mu'on am mumahadatan tadi mumahidatan ya mumahadatan fas Tastaqirruna 'alayha. tastaqirruna 'alayha famshu fi nawahiha wa jawanibiha وَكُلُوا مِنْ رِزْكِ اللَّهِ الَّذِي يُخْرِجُهُ لَكُمْ مِنْهَا وَإِلَيْهِ وَحْدَهُ الْبَعْثُ مِنْ قُبُورِكُمْ لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ وَفِي الْآيَةِ حَثٌّ عَلَى طَلَبِ الرِّزْقِ Kok beda ya? وَالْمَنْهَا وَفِي الْآيَةِ إِيمَاءٌ إِلَى طَلَبِ الرِّزْقِ. Ya udah, Aisyah baca yang di situ. Mana ya Ustaz? Wa fil ayati ima'un ila talabi rizki wal makasibi wa fiha dilalatun ala anna allaha huwal ilahul haqqu wahdahu la syarika lahu wa ala qadri apalah wa Wa'ala ala kudratihi. qudratihi ya wa ala qudratihi wa tadhkiri bi ni'amihi wa tahdhiri Wa tazkiru, kayaknya ini maksudnya ke dilalah. oh iya astagfirullah Wa wa tazkiru. tahdhiru minar rukuni ila dunya sahih sad Nah, saya terjem, terjemi. bismillah Allah lah satu-satunya yang telah menjadikan bagi kalian bumi mudah untuk memahadatan itu apa Ustaz? Dihamparkan gitu. Oh iya. Dihamparkan Yang kalian bisa menetap di atas. Iya, istakoro ya. Agar kalian bisa menetap di atas bumi itu. Maka berjalanlah, jelajahilah kalian di nawahiha itu apa? Di segala penjurunya. Oh, di segala penjurunya wajana wajawani biha ya segala penjurunya wakulu dan makanlah oleh kalian min rizkillahi dari rizki-rizki Allah alladzi yukhrijuhu lakum minha yang mana Allah telah mengeluarkannya dari bumi itu untuk kalian wa ilaihi wahdahul ba'su dan Hanya kepadanya sajalah. Hanya kepadanya sajalah satu-satunya al-ba'su kebangkitan. Ya. Min kuburikum dari kuburan-kuburan kalian lil hisabi wal jazai untuk diperhitungkan dan untuk balasan. Perhitungan dan balasan. Wa fil ayati di dalam ayat ini hasun ala talabir rizki ada setargib untuk mencari rizki wal makasibi dan pekerjaan-pekerjaan ya wa fiha dilalatun dan di dalam ayat ini terdapat indikasi atau petunjuk ala bahwasannya annallaha sesungguhnya Allah huwa al ilahul haqqu benar-benar adalah Tuhan yang hak wahdahu satu-satunya Tuhan yang hak la syarika lahu tidak ada sekutu baginya wa ala qudratihi dan atas kekuasaannya wa tadhkiri dan peringatannya Ustaz. Ya. Dan peringatannya bini amihi dengan nikmat-nikmat Allah wa tahdhiru dan tahdhir peringatan minar rukuni dari rukun-rukun itu apa? Rukun Bagaimana? itu berapa bersandar pada dunia gitu. Oh iya. Oh iya, wa tahdhiri minar rukun ila dunya, dan peringatan jangan sampai bersandar kepada dunia. Ahakadha? Nah, masyaallah taib bala. Nah, Taib barakallahu fiik jazakallahu wa khairan jazakillahu jazakallahu khairan. khairan. Amin. Fik barakallahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu tunduk, mudah. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah kalian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah ya kalian akan dikembalikan. Ayat ini berisi ya tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bumi untuk dihuni oleh manusia. Bayangkan kalau misalnya keadaan bumi itu seperti planet yang lain. Planet Mars misalnya yang sangat gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, tidak ada air di sana, tentu itu akan menyulitkan manusia. Yang Allah berikan kepada manusia adalah dijadikan bumi itu ya tempat tinggal untuk manusia, yang di atasnya ada tumbuh-tumbuhan, buah, air, hewan-hewan yang bisa dimakan, itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini kita juga dianjurkan bagi manusia terutama laki-laki untuk mencari rezeki dan penghidupan di muka bumi. Ayat ini juga berisi tentang peringatan bahwasanya ya hanya kepada Allah lah tempat kembali ya. Jadi ini merupakan pengingat bagi kita bahwasanya kehidupan di dunia ini merupakan kehidupan yang sementara. Ya, bagaimanapun kita di dunia, ya kita akan dikembalikan ke akhirat. Maka yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kehidupan di akhirat adalah bagaimana kita ya berusaha memanfaatkan ya kehidupan di dunia ini untuk ya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan Bu Rani. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aamintum fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah satu lagi Bu, soalnya tafsirnya dua. Oh iya. Amintum fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian merasa aman dengan apa yang ada di langit, bahwasanya dia bisa menelan, dia akan menelan bumi atas diri kalian ketika dia tergoncang gitu ya, ketika bumi tergoncang. Tidak, itu kalau setelahnya isim, tiba-tiba Bu. Oh, tiba-tiba. Oke, okay, setelahnya. Ketika tiba-tiba gitu ya, ketika tiba-tiba bumi bergoncang. Atau apakah kalian merasa aman dengan apa yang ada di langit, bahwasannya dia bisa mengirimkan Helsiba itu badai. Angin, ya. Oh, badai. Ya, bang, badai atas kalian. Maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana peringatan. Ya, peringatanku. Al-hamzatu, hamzah istifham. Amintum fi'il madhi, fa'ilnya antum. Man di jangan si, antum. Fa'ilnya taknya. Oh, taknya. Taknya sebagai fa'ilnya. Man maf'ul bih ya Ustaz. Isim mausul sebagai maf'ul bih. Fis sama'i jar majrur an harfu masdar wa nasbin yakhsifa fi'il mudhari mansub bi an bikum jar majrur al arda maf'ul bih dari yakhsifa al fa'u harfu atfin idza harfu syartin hiya mubtada. Ya. Idza itu kalau setelahnya isim kan artinya tiba-tiba ya. Iya. Berarti nah, kalau tiba-tiba artinya namanya tidaknya al-fujaiyah. Apa maksud namanya? Al-Fujaiyah. Al-Fujaiyah. Jadi di sini sebagai dari kata fajatan kan kalau kita menghadasnya itu fajatan itu tiba-tiba kan. Ya. Nah, ini namanya Fujaiyah. Al-Fujaiyah ya. Idza Al-Fujaiyah hiya mubtada tamur khobar. Memang tamur bukannya iya, bukan fi'il mudhari Ustaz. Maaf. Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari jumlah dari tamur sebagai khobarnya hiya. Nah. Ya. Am harfu atfin hamzah al-hamzatu istifham. Maaf Ustaz. Am harfu atfin amintum fi'il madhi tak sebagai fa'ilnya. Man maf'ul bih fis sama'i jar majrur an huruf masdar wa nasbin yursila fi'il mudhari mansub bi an alaikum jar majrur hasiban maf'ul bih alfa'u harfu atfin sata sin asinu gitu ya Ustaz. Harful istiqbal. Harful istiqbal ta'lamuna fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il kaifa isim istifham nadir kaifa nadir fi'il mudhari dengan asalnya kaifa nadiri gitu ya. Ya, dari nadiri. Jadi terus ada, jadi apa dong? Kaifa nadiri berarti ya nadirnya itu fi'il mudhari al-ya'u sebagai mudhofilah. Oh, nadir. Nadir. Nadir itu isim ya. Nadirun itu kan dia sebagai sifat musyabbah. Justru dia adalah mubtada. Tadi kaifa itu namanya khabar muqaddam. Ingat ya, kaifa itu isim ya, bukan huruf. Kalau isim dia pasti punya kedudukan. Makanya sini kaifa nadhiri ini adalah sebagai khabar nadhiri, ini sebagai mubtada muakhar. Iya, berarti kaifa tadi isim istifham sebagai khabar muqaddam. Nadhir ini sebagai mubtada muakhar gitu ya Ustaz. Betul. Nah. Ya. Hal amintum ya kufar Makkah Allahul ladzi fawqas samai an yakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tatriba fa idza apa ini Ustaz ya? Fa idza hiya tatribu bikum. Tatribu. Fa idza hiya tatriba ya tatribu. Tatribu jadinya. Tatribu ya. Hiya tatribu bikum hatta tahluku. Hal amantumullahu alladhi fauqa samai an yursila alaikum. Hal amantumullahu alladhi fauqa samai an yursila alaikum rihan tarjumukum bil hijarati saghirati fasata'lamuna ayyuhal kafirun kaifa tahdhiri lakum idza ayantumul azaba wala yanfa'ukumul ilmu wala yanfa'u. Betul ya Ustaz ya, yanfa'ukumul ilma ya wala yanfa'ukumul ilma hina ya, ilmu kan fa'ilnya ha? Ya ilmu wala yanfa'ukumul ilmu benar betul wala yanfa'ukumul ilmu hina dzalik wa fil ayati isbatul uluwi lillahi ta'ala kama yaliqu bijalalihi subhanah. Apakah kalian merasa aman wahai kufar Mekah, orang-orang kafir Mekah, bahwasanya Allah berkuasa di atas yang ada di atas langit, mampu akan menenggelamkan bumi. Menggulung ya. Menggulung bumi untuk kalian. Ketika dia tiba-tiba tatriba itu mirip sama tamur ya Ustaz. Tatriba itu terguncang gitu. Terguncang. Oh, ketika bumi terguncang hingga kalian binasa. Hingga kalian binasa. Apakah kalian merasa aman dari Allah gitu ya yang ada di atas langit bahwasanya dia Allah menurunkan atas kalian angin yang bisa melemparkan batu yang kecil. Maka kalian kelak akan mengetahui, wahai orang-orang kafir, bagaimana peringatanku atas kalian kalian ayantumul azab, ketika kalian melihat, ketika ayan itu apa Ustaz? Ayan namanya melihat azab dengan mata kepala ya, sendiri. Ketika kalian melihat azab dengan mata kepala sendiri dan ilmu pada pada saat itu ketika itu tidak akan bermanfaat bagi kalian. Dan di dalam ayat ini terdapat peringatan tentang bukan peringatan, penetapan isbatun. Penetapan, ya, penetapan. Dalam ayat ini terdapat penetapan tentang ketinggian Allah Ta'ala sebagaimana yang layak dengan apa sih namanya? Keagungan Allah. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya barakallahu fik, jazakallahu khairan. Wa fik barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah kalian merasa aman bahwasanya Allah tidak akan menggulung bumi bagi kalian lalu tiba-tiba bumi itu berguncang? Jadi dalam ayat ini kita tahu bahwasanya Allah ada di mana? Di langit, ya. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah ada di langit. Karena jelas sekali ayatnya, "A'amintum ma fis sama?" Apakah engkau merasa aman ya terhadap yang ada di langit? Berarti kalau kita tanya aina Allah, di mana Allah? Kita jawabannya adalah fis sama, ya, di langit. Ini menunjukkan sifat al-ulu, ya, tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai seorang Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh melakukan takif. Takif itu adalah menanyakan bagaimana Allah ada di langit. Ya. Tidak boleh tamsil, tidak boleh kita menyerupakan Allah ya dengan makhluknya. Jadi jangan kita berkata, bukankah yang butuh tempat adalah makhluk? Jangan seperti itu. Karena kalau sekiranya pertanyaan ini berlaku, tentu kalau kita mendengar Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, apakah kita bertanya, bukankah manusia juga mendengar dan melihat? Nah, makanya kalau ada ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, cukup kita imani saja, ya. Kita imani. Jadi kalau dikatakan di Quran bahwasanya Allah adalah di langit, kita katakan Allah di langit. Kita tidak bertanya bagaimana Allah bisa ada di langit, bagaimana keadaannya, enggak boleh, ya. Jadi takyif, tamsil ini enggak boleh. Jadi Ahlussunnah itu meyakininya begitu saja. Ya. Kita tidak menanyakan bagaimananya, apalagi membandingkan atau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ayat ini berisi ancaman kepada orang-orang kafir, bahwasanya Allah dengan kekuasaannya bisa saja menggulung bumi, lalu bumi itu akan berguncang. Dan kalian akan binasa. Ya. Dan ini akan terjadi. Ya. Ini nanti pasti akan terjadi pada hari kiamat. Am amintum ma fis samai ay yursil alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadzir. Apakah kalian merasa aman dari yang ada di langit? Ya, bahwa dia akan mengirimkan kepada kalian hasiba. Hasiba itu adalah angin yang berisi batu. Jadi badai yang membawa batu. Sehingga bisa menimpa manusia dan menyelakainya. Bahkan mungkin membuatnya ya meninggal. Fasata'lamuna kaifa nadzir. Maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana peringatanku. Maksudnya, kalau kalian akan mengetahui bagaimana akibat dari mendustakan peringatan aku. Ini merupakan lagi-lagi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Maha mampu untuk mengadab semua orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang orang-orang kafir itu terutama nanti ketika kiamat terjadi, mereka baru menyadari dan memahami bahwasanya ya mereka berada di atas kesalahan. Mereka berada di atas kesesatan. Tapi kesadaran yang terjadi di ujung sakaratul maut tidak dianggap, ya, tidak berlaku, sia-sia, ya. Makanya di tafsirnya dikatakan tadi, wala yanfa'ukum ulaika, tidak lagi bermanfaat ilmu kalian ketika itu telah terjadi, ya. Sebagaimana Fir'aun, ya, Fir'aun itu ketika mau tenggelam baru dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tertolak, ya. Sini sudah tidak ada kesempatan lagi. Makanya kita sebagai seorang muslim, selagi diberikan kesehatan, selagi diberikan kekuatan, ya kita manfaatkan bagaimana agar ya hari-hari kita itu diisi dengan apa yang membuat Allah ridho kepada kita. Ya, apa yang membuat Allah merahmati dan menyayangi kita. Ya. Nah, demikian. Kita lanjutkan. Baik. Mungkin yang jarang-jarang dulu ya. Jadi biar semuanya kebagian. Bu Yumna, boleh Bu Yumna? Iya Ustaz. Tapi saya belum begitu tahu Arabnya. Ya apa? Dijarin ya. Ayat ke-18 sekarang ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad kadzdzabal ladzina min qabli. Sorry. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir. Terjemahannya, dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Wa al-wawu harfu ibtidaa'. Istinaf ya atau ibtidaa' boleh. Ya. Laqad apa ya? Taukid. Lamnya taukid ya, qad harfu tahkikin. Ya. Lamnya taukid, qadnya harfu tahkikin. Tahkikin. Kemudian kadzdzaba fi'il madzi, fi'il madzi. Pelakunya huwa enggak ada alladzina fa'ilnya. Oh iya, maaf. Alladzina fa'il plus isim mausul ya. Min qablihim jar majrur dengan fa'ilnya him. Fa'ilnya mana? Qobli him. Jadi himnya itu mudhof ilaih gitu ya. In qobli jar majrur, himnya mudhof ilaih. Kayak gitu aja. Oh gitu, himnya mudhof ilaih. Fa huruf atof. Kaifa. Kaifa apa ya? Kaifa itu isim istifham. Isim istifham. Sebagai khobar muqaddam. Sebagai khobar muqaddam. Kemudian kana isim. Ini berarti apa? Kana itu namanya fi'il madhi naqis. Oh iya. Fi'il madhi naqis. Nakir. Nakir isimnya. Isimnya, isim dari kana ya. Kemudian ya, berarti. Isimnya kana. Apa tadi ini? Khobar kedua. Khobar. Hah, mana khobar kedua mana? Enggak. Nakir itu ya isimnya aja. Oh, isimnya aja. Isim dari kana. Nah, enggak apa-apa. Ya. Lanjut ke tafsirnya. Maaf, Ustaz, masih belum lancar. 18. Walaqad kadzdzabal ladzina kanu qabla kuffarun. Kalau setelah qabla mah mudhof ilaih majrur. Qabla kufari makkata. Qabla kufari makkata. Kaqaumi Nuhin. Wa'atin. Wasamuda. Rusulahum. Fakaifa kana inkari alaihim wa taghfiri ma bihim min ni'matin bi inzalil adhabi bihim wa ihlakihim. Naam. Walaqad, dan sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ya. Mendustakan yakni mereka orang-orang kafir Mekah sebelum maksudnya, dan sungguh orang-orang sebelum kafir Mekah telah mendustakan seperti kaumnya Nabi Nuh gitu. Seperti kaumnya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Ad, kemudian orang-orang Samud telah mendustakan rasul-rasul mereka. Fakaifa, maka bagaimana mereka bagaimana kemurkaanku atas mereka gitu. Maksudnya Allah ya, Allah yang berbicara. Ya. Maka kemurkaanku atas mereka dan bagaimana aku mengubah nikmat atas mereka dengan menurunkan azab terhadap mereka dan membinasakan mereka. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan sungguh ya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan ya, maka lihatlah bagaimana pengingkaranku, bagaimana kemurkaanku atas mereka. Ini lagi-lagi peringatan bagi orang-orang kafir bahwasanya ya karena ayat ini kan diturunkan terhadap orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mengingatkan bahwasanya orang-orang sebelum kalian yang mereka kufur, yang mereka mendustakan Rasul mereka, maka Allah ganti dari yang awalnya kenikmatan, Allah ganti menjadi azab yang sangat pedih bagi mereka di dunia. Tentu kita pernah mendengar ya beberapa kaum yang mereka ada yang dihujani batu, ya ada yang dihajar dengan angin topan, ada yang apa namanya dimatikan dengan halilintar, ya banyak sekali azab-azab yang Allah berikan kepada mereka. Dan di antara ya kenikmatan yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang merupakan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, agar Allah menangguhkan semua bentuk siksaan di dunia. Makanya alhamdulillah ya tidak ada azab ya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya ditangguhkan di akhirat. Ini merupakan keutamaan yang dimiliki oleh kita ya, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad ya banyak di antara mereka yang Allah binasakan langsung di dunia. Nah, kita lanjutkan. Oh, ini nyambung panjang juga ya. Baik. Kita baca satu aja ya. Silakan Bu Nurul. Atau Pak Ardan ya. Apa benar? Oke, udah enggak. Silakan menurut. Tapi panjang sekali penjelasannya, Ustaz. Enggak apa-apa, nanti yang bagi tiga. Oh, na'am Ustaz. Ya. Berarti sekarang ayat 19 ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbit. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir. Al-wawu itu adalah artinya Ustaz ya. 19. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Nah. I'rabnya A itu harfu istifham. Kalau kalau huruf satu jangan dibaca tapi dieja. Okay. Alhamzatu gitu. Ah gitu ya. Alhamzatu sebagai harfu istifham. Kemudian alwawuhnya sebagai istinaf. Harfu istinaf, lamnya harfu nafiin. Yaro fi'lun madin, fa'ilnya al-wawu, ilah harfu jarin, at-tairi ismun majrur, fauqo dhorof ya, dhorof zaman, kemudian hum sebagai mudhof ilaih. Sofatin itu sebagai na'at ya. Sofatin itu kan keadaan burung ya kan? Sofat. Jadi ini sebagai hal. Sebagai hal ya, sofat sebagai hal. Kemudian al-wawu sebagai harfu atfin, yakbitna itu sebagai fi'lun mudhari'un, fa'ilnya nunnya Ustaz. Betul, nunnya ya. Mas sebagai harfu nafiin, yumsiku hunna itu fi'lun mudhari, kemudian fa'ilnya nunnya, nunnya itu harfu taukid ya. Mana nunnya? Hunna, hunna. Yumsiku hunna itu hunna. Maful bihnya. Oh, maful fa'ilnya di belakang Bu Ar-Rahman. Oh, nah Ustaz. Ini namanya istisnanya adalah tidak sempurna dan negatif, maka dia sesuai dengan amilnya. Berhubung ini adalah fa'ilnya, makanya Ar-Rahmanu gitu. Jadi illah ada tul istisna. Illah ada tul istisna. Mulghah ya. Ada tul istisna. Ada tul istisna mulghatun inang. Ada illah ada tul istisna mulghah. Ar-Rahmanu sebagai isim isim illah. Fa'ilnya. Oh sudah. Oh sebagai fa'il dari yumsiku hunna. Iya, karena mulghah artinya nggak dipakai, Bu. Karena kalau illah kepakai, itu kan harusnya setelahnya mansub. Kan? Makanya bilangnya mulghah, nggak dipakai. Nah, Ustaz. Ar-Rahman sebagai fa'il dari yumsiku hunna. Innahu, inna sebagai harfu taukid. Harfu taukid ya. Al-ha'u sebagai isim inna. Domir mutasil sebagai isim inna, kemudian bikuli jar majrur ini sebagai khobar inna. Enggak, khobarnya ada belakang Bu Basir. Oh, inna. Oh ya, nah. Berarti bikuli jar majrur aja gitu Ustaz. Iya, jar majrur aja. Jar majrur aja, syai'in itu sebagai na'atnya dari kuli gitu Ustaz. Yang mana? Syai'in, mudhaf ilaih. Syai'in. Mudhaf ilaih dari kulli. Kalau apa? Bikulin syai'in. Ini kan enggak kan? Bikulli syai'in. Berarti jelas itu dalam mudhaf ilaih. Berarti bikulli jar majrur, kulli itu sebagai mudhaf, syai'in sebagai mudhaf ilaihnya, basyirun sebagai khobar inna. Ya, nah. Kita baca tafsirnya sampai situ. Tafsirnya aghafala aghafala haula il kafiruna walam yanduru. Apakah gofala itu apa maksudnya? Lalai. Oh, lalai. Apakah orang-orang kafir orang itu kafir lalai? Apakah orang-orang kafir itu lalai? Walam yanduru ila toiri faukohum, dan tidak, dan mereka tidak melihat kepada burung-burung di atas mereka. Basiototun, ya. Basitoti ajnihatiha. Basitoti ajnihatiha inda tayaronuha inda tayroniha fil hawa'i. Inda tayroniha fil hawa'i. Basitoti itu jarak jauh apa? Basitoti itu membentangkan sayap-sayap mereka. Membentangkan sayap-sayapnya ketika di sisi terbang. Oh, indah itu bukan sisi. Ketika. Ketika, Ustaz. Ketika mereka dia terbang di udara. Nah, ini apa, Ustaz? Wayat mumnaha. Wayat mumnaha itu artinya wayat mumnaha. Dibaca dulu aja. Wayat mumnaha. Wayat mumnaha ila man hadzal ladzi Kelengkap bu. Wayat mumnaha ila junubiha ahyanan. Wayat mumnuha. Wayat mumnuha ila. Naha kon nuha sih. Kan niat mumna. Wayat mumnaha ila junubiha. Ila junubiha ahyanan. Dan wayat mum itu apa sih? Ya lawannya mengepakkan, membentakkan berarti apa? Lawannya apa sih kalau mengepakkan itu? Menutup gitu ya? Ya. Dan menutup, benar menutupnya ke selatan, selatannya kadang-kadang. Enggak, junub itu maksudnya ke ininya, ke lambungnya, ke perutnya. Kan burung itu kalau dikepakin berarti sayapnya menjauh, kalau dia tutupin ya berarti ke perut dia. Dan menutupnya ke perutnya kadang-kadang. Ma yahfaduha minal wuku'i indadhalika ilar rahman. Tidak menjaganya dari jatuh. Maksudnya tidak ada yang bisa menjaga burung tersebut dari terjatuh ketika itu. Gitu. Tidak ada yang bisa menjaga jatuhnya burung itu ketika itu. Kecuali Ar-Rahman yang maha pengasih. Innahu bikulli syai'in basyirin ila buro. Innahu bikulli syai'in basirun. Basirun. Innahu bikulli syai'in basirun la yura fi khalqihi naqsun wala tafawata. Wala tafawut. Wala tafawut. Ini tafawut. Mengatuh ke naqsun. Sesungguhnya Allah dengan maha melihat. Sesungguhnya Allah maha melihat segala sesuatu, tidak dilihat dalam ciptaannya yang tidak sempurna dan tidak apa tadi Ustaz, tafawut, kekurangan, tidak pula kekacauan. Tafawut itu kekacauan atau ketidakberaturan ya. Tidak dilihat dalam ciptaannya yang tidak sempurna, ciptaan Allah yang tidak sempurna dan tidak tidak beraturan. Ya, sampai situ ya. Karena ini udah ayat yang selanjutnya. Tabaraka wa fik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidh. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka orang-orang kafir itu tidak mampu melihat kepada burung di atas mereka bagaimana burung tersebut mengepakkan dan menutup atau mengetupkan sayap mereka? Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak ada yang bisa menahan mereka, maksudnya menahan dari jatuhnya mereka kecuali ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala sesuatu. Ayat ini lagi-lagi mengajak kepada kita manusia ya untuk tafakkur, untuk tadabbur, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Jadi ya, mengimani Allah tidak melulu soal ya dalil-dalil dari Quran. Kita juga bisa ya melihat dalil-dalil dari alam sekitar kita, dari apa yang Allah ciptakan. Ya, kita lihat bagaimana burung itu bisa terbang. Ya, sementara manusia itu butuh ribuan tahun ya untuk bisa ya membuat pesawat terbang. Dan itu pun ya meniru konsep yang dimiliki oleh ya makhluk-makhluk Allah yang terbang. Ini menunjukkan bahwasanya kalau makhluk Allah saja bisa sempurna seperti itu, bagaimana dengan yang menciptakannya? Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dari seluruh makhluknya, lebih sempurna dari seluruh makhluknya, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, Pak Ikhwan ya udah tunjuk tangan nih. Silakan Pak Ikhwan. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertama. Ya, fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Dan siapakah yang akan menjadi bala tentara kalian, yang akan menolong kalian dari kecuali Allah Subhanahu, kecuali Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah, Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka berada, tidaklah mereka berada kecuali dalam keadaan tertipu. Am harfu atfin man mubtada. Hadza khabar istad. Alladhi isim mausul. Sebagai badal, badal ya? Dari badal dari hadza, kemudian huwa mubtada, jundun khabar marfu'un wa lam turafihi dhammah, wa jumlah huwa jundun silah mausul. Lam mahallalah min al-i'rab. Lakum alam harfu jarrin, kum fi mahali jarrin bilam, yang surukum, yang suru fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhamma, kum maf'ulun bihi, kemudian fi mahali raf'in sifat jundun. Nah, kemudian min harfu jarrin duni majrurun wa alam jarrihi al kasrah wa huwa mudhaf ar-rahmani mudhafun ilaih. In harfu nafyin al kafiruna mubtada marfuun wa alam rafihi al wawu. Nah, kemudian illa harfu. Jadi aku antum bilang apa alwaw itu? Al-kafiruna mubtada kan? Mubtada. Itu nafi dia. Ini in nafi ya. In nafi. Kemudian al-kafiruna mubtada marfu tanda rafa'nya waw. Naam, taib muntaz. Terus. Kemudian illa harfu istinaf. Harfu istisna, harfu harfu istisna fi harfu jarin mabni ala sukun, gururin ismun majrurun wa alamatu jarihi kasrah, wa fi jar majrurnya jadi jar majrur jar majrur fi mahali raf'in khobar al kafirun. Baik, mumtaz. Kemudian tafsirnya. Bal. Bal man hadzal ladzi huwa fi za'mikum ayyuhal kafiruna hizbun lakum yansurukum min ghairir rahmani in arada bikum su'an mal kafiruna fi za'mihim hadza illa fi khida'in wa dalalin minasy syaithani. Sampai sini sudah. Sampai situ ya. Dan barang siapa dan siapakah yang dalam persangkaan kalian, wahai orang-orang kafir, yang akan menjadi golongan kalian, yang menolong kalian selain Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, jika dia Allah menginginkan kepada kalian keburukan. Orang-orang kafir itu tidaklah dalam persangkaan mereka kecuali khidang ini apa sih? Khidah itu tipu daya dalam kecuali dalam tipu daya dan kesesatan dari setan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Anta jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah ini yang dia bisa menjadi tentara bagi kalian, menjadi bala tentara bagi kalian, yang bisa menolong kalian ya dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari selain Allah yang Maha Pengasih. Innal kafiruna illa fi ghurur. Tidaklah orang kafir itu ya kecuali dalam keadaan tertipu. Ya, jadi ayat ini berisi tentang ya bahwasanya persahabatan mereka di dunia, kedudukan mereka, ya orang-orang kafir di dunia, betapapun tingginya kedudukannya, betapapun banyaknya pasukannya, itu sama sekali tidak bisa menolong mereka di akhirat. Karena di akhirat yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala ya Allah sendiri. Ya. Ya, jadi orang yang kafir itu mereka merasa dengan kedudukan yang mereka miliki, dengan pasukan yang mereka miliki, dengan kabilah yang mereka miliki, yang mereka mampu ya selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di akhirat nanti yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab neraka bukanlah hubungan kekerabatannya, bukan kedudukannya di dunia, bukan jabatannya di dunia. Tapi yang akan menyelamatkan mereka adalah ya bagaimana amalannya, bagaimana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tertipu dengan bisikan syaitan sehingga mereka lebih memilih untuk kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Padahal dengan sebab kekufuran mereka itulah mereka nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, dan tak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Ya, baca Aldi. Baik. Enggak jawab ya. Pak Ardan ya, silakan Pak Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 22. Afwan, 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Atau siapakah yang akan memberi rizki jika ia menahan rizkinya? Bal lajju, bahkan dia terus-menerus ya, laju terus-menerus ya Ustaz ya. Fi utuwi wa nufur, terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Nah. Kira tadi sampai bal lagi ya Ustaz ya? Irab dulu ya, Irab dulu. Oh, di Irab dulu, maaf. Huruf itu. Am, bukan oh, am. Tapi am. Am ya Ustaz am, ya. Am, harf atfin. Huruf atfin. Sama man istifham ya Ustaz ya. Nah, man isim istifham sebagai mubtada. Naam. Hadza di sini man hadza kalau digabung kayak tadi. Iya, hadza sebagai khabarnya. Oh, sebagai khabar alladzi badal ya Ustaz. Isim mausul sebagai badal ya. Isim mausul sebagai badal ya razuqukum. Fi'il mudhari, fa'ilnya alladhi. Kum di sini sebagai maf'ulun bih. In amsaka in jika ya Ustaz ya. In itu apa namanya ya? Harfu syartin. Harfu syartin. Harfu syartin amsaka fi'il madhi ris fa'ilnya alladhi kembali ke alladhi ya Ustaz ya. Fa'ilnya, fa'il yang mana? Amsaka. Iya. Amsaka itu baliknya ke Allah ya. Oke. Okay. Rizqo sebagai maf'ulun bih. Hu sebagai al-ha'u sebagai mudhaf ilaih. Bal i'rabnya apa Ustaz? Bal itu dia apa namanya huruf apa namanya huruf atof sih kalau mau gampang mah huruf atof aja tadi huruf atof bal laju di sini fil madi Ustaz ya. Iya, fil madi filenya waw Ustaz. Nah, maunya fi utuwin jar majrur wa al waw huruf atfin nufurin maktuf ya Ustaz. Nah. Baik, ayo baca tafsirnya. Bal man hadzar raziqu. Hah? Man. Ya. Jadi, bal man hadzar raziqu. Bal man hadzar raziqu al maz'umu alladhi yarzuqukum in amsakallahu rizqahu wa mana'ahu ankum. bal istamarral al-kafiruna fi tughyanihim Ustaz. Naam. Wa dolalihim fi mu'anada fi mu'anadati fi mu'anadatin wa istikbarin wa nufurin anil haqqi la yasma'una lah wala yattabi'unahu apa Ustaz? Ulang Ustaz. Wala yattabi'unahu wala yattabi'unahu naam bahkan siapakah yang pemberi rizki ya Ustaz ya? Ya. Yang dianggap pemberi rizki alladzi yarzuqukum. Yang mampu memberi kalian rezeki. Yang mampu memberikan kalian rezeki jika Allah menahannya, menahan rizkinya dan manaus hampir sama ya Ustaz ya? Ya dan mencegahnya. Dan mencegah untuk kalian. Bahkan orang-orang kafir itu senantiasa dalam kezoliman bola lihim kesesatan ya Ustaz. Kesesatan dalam kedurhakaannya dan sombongannya dan lari dari hak dari kebenaran dan mendengarkannya ya Ustaz ya. Ya tidak mau mendengarkan kebenaran dan tidak pula mengikutinya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu. Naam. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwi wa nufur. Atau siapakah ini yang bisa memberi kalian rezeki jika Allah Subhanahu wa taala menahan rezekinya, akan tetapi mereka terus menerus ya di dalam pembangkangan dan pula pelarian ya dari kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengajak diskusi orang kafir, ya siapakah yang bisa memberikan kalian rezeki jika Allah menahan rezekinya? Tentu jawaban kita tidak ada, karena Allah yang memberikan rezeki. Allah dengan ya kemaha penyayangannya, dengan sifat ar-Rahman-nya, itu memberikan rezeki kepada siapa saja, baik dia ya mukmin maupun kafir, manusia maupun tumbuh-tumbuhan atau binatang. Ini semua merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Maka Allah bertanya kepada orang kafir, ya kalau sekiranya Allah menahan rezekinya, apakah ada di antara kalian ya, siapakah yang bisa menggantikan Allah dalam hal memberikan rezeki? Tentu jawabannya tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak orang kafir agar mereka sadar bahwasanya Allah telah memberikan mereka begitu banyak kenikmatan, termasuk di antaranya masalah rezeki. Namun ya sayang sekali, sekalipun sudah banyak peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, ya mereka balajju fi utwi wa nufur, bahkan mereka terus menerus di dalam pengingkaran dan juga lari dari kebenaran. Ya karena memang orang yang kafir itu ya sebagaimana kita lihat kisahnya antara Nabi Musa dengan Bani Israel, 1000 dalil pun, 1000 bukti nyata sekalipun tidak juga membuat mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sementara bagi orang yang beriman, ya 1 dalil sudah cukup untuk membuat kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, nah mungkin sampai di sini dulu ya materi kita. Silakan ada pertanyaan. Ya, baik, karena tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini ya kelas kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.